Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia mana yang empunya. Kepada istri tua kanda sayang padamu, kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda, kalau dua-dua merajuk tanda kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Tetapi jangan sampai hai pecah kembali.